Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Khairu khadi fil azan Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan membaca kitab Ad-Da' wa Dawa' yang tulis Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Masih dalam bab bahaya-bahaya dosa dan maksiatan, adrar dzunub wal ma'asi. Sampai pada nukilan muallif rahimallah qala rahimallah wa qad dzakara al-imam Ahmad an Abi Darda radhiyallahu anhu. Al-imam Ahmad menyebutkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, kata beliau, "Ubudullaha ka'annakum tarawna." Beribadah kepada Allah seolah-olah kalian mampu melihatnya, mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah derajat ihsan, derajat tertinggi dalam maratibuddin, tingkatan-tingkatan Islam yang tertingginya, yakni anta abudallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Derajat ihsan. Kata beliau, wa'udhu anfusakum fil mauta, dan anggaplah diri-diri kalian sebagai orang-orang yang mati. Orang yang sudah mati, apalagi yang mereka inginkan. Dari orang-orang yang belum siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi orang mati yang membawa dosa, membawa sekian perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keinginan mereka ini sebagaimana Allah gambarkan dalam ayat-ayatnya, pengin kembali ke dunia lagi. Mereka berharap bisa dikembalikan di dunia untuk beramal soleh kembali. Maka beliau radhiyallahu anhu menghasung, mengkondisikan jiwa-jiwa kita, diri-diri kita untuk mempersiapkan bekal sebelum datangnya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang menyesal nanti, mereka akan mengatakan, Rabbirji'un la'alli a'mal salihah fima taraktu. Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal salih kembali, supaya aku bisa melakukan ketaatan kepadamu. Fima taraktu, yang dulu telah ku tinggalkan. Allah kisahkan penyesalan orang-orang yang menyesal nanti di akhirat. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Satu penyesalan yang sudah tidak berguna lagi. Satu permintaan yang tidak mungkin Allah kabulkan. Orang yang sudah mati, dikubur, dibangkitkan lagi nanti, dihitung, dihisab, dan dibalasi sesuai amalannya. Yang sudah mati tidak bisa kembali lagi ke dunia untuk melakukan perkara-perkara yang dulu dia tinggalkan. Ini gambaran bagaimana penyesalan orang-orang yang belum siap berjumpa dengan Allah SWT. Padahal Allah sebutkan di dalam firman-Nya yang lain, wa tazawwadu, dan berpegalah kalian senantiasa, ya. Para rasulnya pun mengingatkan kepada umatnya, banyak bekal, persiapkan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bekal perjumpaan dengan Allah, karena nanti tidak ada, ya, kemudian bisa membuat hilah-hilah di hadapan Allah, bisa membuat alasan-alasan, tidak bisa. Semua akan dibalasi semua sesuai dengan amalan dia di dunia. Tidak ada yang dizalimi sedikit pun. Nah, demikian. Kondisikan bagaimana kita butuhnya terhadap amalan sebagaimana orang-orang yang menyesal dalam kematiannya karena kurang beramal, kurang bersedekah, kurang ini, kurang itu. Ini yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna qalilan yughnikum khairun min katsirin yutghikum. Dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya harta yang sedikit yang engkau merasa cukup dengannya ini lebih baik daripada banyaknya harta yudhikum yang engkau melampaui batas dengannya, berbuat aniaya, merasa sombong, ujub, dan perkara-perkara lain dari perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena kekayaan yang dimiliki merasa sudah paling mulia, bahkan merasa dimuliakan Allah dengan harta tersebut. Kalla innal insana la yatgha. Tahuilah, sungguhnya manusia itu melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ia mandang, ia mengira, ia serba cukup, kaya raya. Dia tidak tahu inna ila rabbika ruji'a, bahwasanya dia akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mempertanggungjawabkan semua dari amal perbuatan dia, sekecil apapun perbuatannya di dunia akan dibalasi. Kebaikan maka Allah akan balas dengan kebaikan, kejelekan pun sama, tidak ada yang Allah zalimi dari hambanya. Maka yang sedikit kita mampu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, ini lebih baik daripada banyaknya harta akan tapi membuat kita melampaui batas, melanggar batasan-batasan Allah, melanggar perintah-perintah dan larangannya, karena yang banyak kita saksikan demikian. Ketika kesenangan, kenikmatan Allah ujikan kepada hambanya, ini seorang tidak merasa bahwasanya kekayaan, kenikmatan, kemudahan ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. sehingga dia merasa bahwasanya ini kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Hingga kemudian lupa bersyukur kepada Allah. Yang ada justru kekufuran, kekufuran dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annal birra la yabla, dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya kebaikan-kebaikan itu la yabla, tidak akan usang, tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa nahnu naktubu ma qaddamu atharahu, kata Allah, dan kami akan tulis, catat apa saja yang mereka kerjakan dan akar atau bekas yang mereka tinggalkan. Semua ada catatannya si Allah SWT. Malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat apa saja yang dilakukan hamba tidak pernah luput, tidak pernah kemudian terlewatkan ucapan maupun perbuatan hamba, terlebih kebaikan. Nanti akan dipaparkan oleh Allah di hadapan kita, bahkan yang kita tidak sadar kita lupakan, semua tercatat dalam lembaran-lembaran catatan amal kita. Jadi jangan khawatir kebaikan yang kita lakukan, walaupun itu kita anggap remeh, kemudian tidak Allah abadikan, tidak Allah catat, tidak Allah tulis, semua tertulis. Begitu pula kejelekan, kemaksiatan, dosa yang kita kerjakan pun demikian. Wa innal itsma la yunsa, dan sungguh yang namanya dosa pun tidak akan terlupakan, tidak kemudian lewat begitu saja, ada hitungannya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsallahu wa nasuh wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Pada hari di mana Allah akan bangkitkan mereka semuanya, makhluknya, dan diberikan, diberitakan kepada mereka bima amilu, atas apa saja yang mereka kerjakan selama hidupnya di dunia. Ahsallahu wa nasuh, Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan mereka semuanya. Wa nasuhu, dan ternyata mereka melupakannya. Tapi tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan, mengetahuinya, detailnya. Tidak ada yang tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terluput. Allah tidak pernah tidur, tidak lupa sebagaimana makhluknya. Kalaupun hambanya lupa, Allah akan ingatkan nanti di waktu yang telah Allah tentukan, di hari pembalasan. Wa nadhara ba'dul ubad ila sufiyyin fata'ammala mahasinah, sebagian ahli ibadah ia melihat pada seorang anak, memperhatikan kebagusannya yang diistilahkan dengan amrod, anak yang masih belia akan tapi memiliki wajah yang rupawan. Ini benar-benar perkara yang ditakutkan oleh para ulama dahulu, karena kan munculkan fitnah, belum keluar jenggotnya, belum berkumis, tetapi karena parasnya ya bagus. Fa'udhiya fi manamih wa qila lahu, kemudian didatangi oleh seorang di dalam tidurnya, dalam mimpinya, kemudian dikatakan kepada orang ini, la tajidanna ribaha ba'da 40 sanah, sungguh engkau akan dapati akibat buruknya setelah 40 tahun kemudian. Memandang amrod, Wa hadza ma'a anna lidzanbi nahdan mu'ajjalan la yata'akhkharu anhu. Persamaan dengan ini bahwasanya setiap dosa ini memiliki akibat mu'ajjala yang disegerakan, tidak diakhirkan. Ini penjelasan sebelumnya. Terkadang dosa Allah tangguhkan, tidak jarang pula Allah langsung berikan balasannya. Maka sifat dosa demikian, tidak mesti langsung, tidak mesti pula Allah tangguhkan. Sesuai dengan hikmah yang Allah berikan. Adapun istidraj, memang Allah ulu-ulu, Allah tangguhkan, Allah akhirkan. Dibiarkan si hamba ini melakukan dosa sebanyak-banyaknya hingga waktu yang dia tidak sadari. Allah azab, na'udzubillah. Perkara yang lebih menakutkan lagi. Berikutnya qala rahimahullah. Qala Sulaiman At-Taimi rahimahullah, innar rajula la yusibu dzamba fis sir. Sungguh seorang itu la yusibu dzamba fis sir, berbuat dosa di saat sembunyi-sembunyi atau ia lakukan secara rahasia. Fayusbihu wa alaihi madzallatu, maka di pagi hari ia akan dapati dia merasa hina akibat dari dosa yang dia lakukan tadi secara sembunyi-sembunyi. Di sini Sulaiman At-Taimi rahimahullah menyebutkan bagaimana efek dosa yang dilakukan oleh seseorang, walaupun dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi sekalipun, ini tidak kemudian tidak berefek. Allah sebutkan dalam ayatnya, yastahfuna minan nasi wala yastahfuna minallah wa huwa ma'ahum ayyubayituna ma la yardu minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka bersembunyi dari manusia, melakukan dosa kemaksiatan, mengira kalau sudah tidak diketahui orang aman. Akan tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'ahum, padahal Allah bersama mereka. Bahkan Allah lebih dekat kepada hambanya, lebih dekat dari urat-urat leher mereka. Iyubayituna ma la yardha minal qawl, ketika pada satu malam mereka yakni menetapkan keputusan-keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, ucapan-ucapan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita, adalah Allah Subhanahu wa taala maha meliputi, maha mengetahui dari apa saja yang mereka lakukan. Tidak ada yang kemudian luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan Allah, penglihatan Allah Subhanahu wa taala ini meliputi segala sesuatu. Tidak bisa kita samakan dengan pengawasan dan penglihatan hambanya. Mereka bisa bersembunyi dari pandangan manusia, tapi tidak dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Fayusbihu alaihi mudhallatuh, sehingga di pagi harinya dia merasa hina akibat dosa yang dia kerjakan. Wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'mal, ini amma ya'malu dhalimun. Dan jangan sekali-kali Engkau mengira Allah ghafil. Jangan sekali-kali kalian mengira bahwasanya Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Hanyalah mereka diberi tangguh. Mereka diakhirkan sampai pada hari tashkhasu fihi al-absar, pada hari di mana mata-mata mereka terbelalak. Kata Sa'di, yakni mata mereka tidak mampu bergerak. Karena apa? Melihat dahsyatnya perkara yang disaksikan di hadapannya, kengerian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Khonfillah sallallahu alaihi wa sallam. Maka sekali-kali Allah tidak pernah ghaflah, lalai dari apa yang dilakukan hambanya, baik kebaikan maupun dosa. Ya. Lebih khawatir, lebih takut lagi ketika kita melakukan dosa kemaksiatan, tidak segera mendapatkan efek dosa ini. Hati-hati. Allah akhirkan, Allah tangguhkan. Ini mestinya kita lebih khawatir dari kondisi yang demikian. Takut dengan istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau kita mampu langsung sadar, ya. Segera tobat inabah. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dituntut. Allah berikan kesempatan untuk rujuk. Nah, kalau kemudian Allah tutup hati kita, tidak ada perasaan merasa berdosa, bahkan merasa itu biasa-biasa saja, na'udzubillah. Nah, benar di hulu-hulu yang demikian. Sampai pada puncaknya dosa, dan dosa kita kerjakan tambah jauh dari Allah. Na'udzubillah. Wa qala rahimahullah. Wa qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, kata beliau, ajibtu min dhi aqlin yaqulu fi du'ai. Aku merasa aneh, merasa heran dari orang yang memiliki akal, kecerdasan. Ia berdoa di dalam, ia ucapkan di dalam doanya, Allahumma la tushammit bial a'da. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musuh-musuhku senang dengan apa yang aku ditimpa dengannya, yakni dari dosa, musibah, kejelekan. Doanya kepada Allah demikian. Minta supaya ya, Allah tidak membuat senang musuh-musuhnya. Yani dengan dia diuji, yakni melakukan dosa, musibah, kejelekan, mendapatkan musibah, kejelekan akibat dosa yang dia lakukan. Berdoanya sudah demikian, tapi kata beliau, thumma huwa yushammitu binafsih kullu aduwin lahu. Namun ternyata kemudian dirinya sendirilah yang membuat musuhnya senang. Qila wa kaifa dzalik, maka ditanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Qal ya'sillaha fa yushammit bihi fil qiyamah kulla atu. Bagaimana bisa membuat senang musuhnya? Yakni dengan dia ternyata bermaksiat kepada Allah. Maka nanti yaumul qiyamah ia akan mendapatkan azab dari Allah. Maka ini akan membuat senang musuh-musuhnya. Kemaksiatan yang dia lakukan, ini yang menjadi sebab dia mendapatkan azab dari Allah dan membuat senang musuh-musuhnya yang tahu. Dia berdoa, dia pula yang melanggarnya. Wa qala dunun. Dan beliau menukilkan dari Dhun Nun Syafaatun Nun, yakni Nabiullah Yunus alaihissalam. Kata beliau alaihissalam, man khana Allah fis sir hatakallahu sitrahu fil alaniyah. Barang siapa yang berkhianat kepada Allah dikala asir sendirian, dikala di waktu sembunyi, rahasia, sendiri. Bagaimana berkhianat kepada Allah di waktu tersembunyi itu? Yakni dengan melanggar batasan-batasan Allah. Melakukan perkara-perkara dosa, kemaksiatan. Perkara-perkara yang Allah larang dilanggar. Hatakallahu sitrahu fil alaniyah. Maka orang yang demikian, Allah akan singkap, Allah akan tampakkan, Allah akan bongkar rahasianya. Fil alaniyah, yakni di khalayak ramai, di tengah-tengah manusia. Sekali lagi, ini dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan. Dan telah lewat pula bagaimana dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu ternyata memiliki efek yang mengerikan. Di antaranya ini pula, Allah bongkar rahasianya. Bagaimanapun dia tutupi kesalahan dosanya di hadapan manusia, bagi Allah mudah untuk tampakkan kepada orang lain. Dan ini akibat dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dikala sendiri. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ini fasal yang telah selesai, nukilan-nukilan dari Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah pada Abraru Dunub wal Ma'asi. Berpindah selanjutnya, fasal yang diberikan dalam buku ini, di lain buku mungkin beda penerbit, beda judul. Ini untuk memudahkan isi dari yang hendak disampaikan oleh mu'alif rahimahullah. Al-awakibul qabihah lil ma'asi. Fasal akibat-akibat buruk dari kemaksiatan masih terkait dengan fasal sebelumnya. Qala rahimallahu walil ma'asi minal atharil qabihah al-madhmumah. Dan kemaksiatan-kemaksiatan itu memiliki dampak-dampak athar yang jelek, yang tercela. Kemaksiatan bisa memunculkan bekas-bekas yang buruk, bisa meninggalkan dampak-dampak yang tercela. Wal mudharrati bil qalbi wal badani fid dunya wal akhirah. Kemaksiatan pula bisa memudharatkan bagi hati dan badan seseorang di dunia, begitu pula di akhirat. Mudharat kepada hati, maka diantaranya bagaimana berpalingnya seseorang dari zikir kepada Allah yang sebelumnya, masya Allah, di saat-saat sendiri maupun saat keramaian, dia senantiasa ingat kepada Allah. Tapi ingat ketika seorang melakukan kemaksiatan, ini akan memalingkan dari zikirnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau akan muncul di dalam hatinya rasa malas melakukan ketaatan kepadanya. Panggilan azan seolah-olah lewat begitu saja. Tidak kemudian greget, sudah ada azan. Apa yang hendak dia lakukan ketika mendengar azan? Jangankan menjawab seruan-seruan ini. Tapi yang muncul dalam hatinya kemalasan. Tidak kemudian bersegera untuk memenuhi panggilan tersebut. Maka ketahuilah ini diantara mudharat, dampak kejelekan yang ada kepada diri atau hati seseorang. dalam hatinya demikian. Minimalnya zikir dia kepada Allah, ingatnya dia kepada Allah ini sudah berkurang. Wal badan pun demikian, badan seseorang. Ya, ini tajurubah masing-masing antum bisa rasakan. Karena tidak mungkin dari kita tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tapi ingat tandanya. Ini yang mengucapkan alim minal ulama dengan tajurubah yang luar biasa. Pengetahuan beliau tentang masalah ini. Lemahnya badan seseorang, rasa loyo, ini juga efek buruk dari kemaksiatan dan dosa. Bisa dibuktikan. Alhamdulillah, maksudnya demikian ini nyata. Ya. Kalau tiba-tiba merasa lemah, loyo, lesu, introspeksi diri. Cari kesalahan apa, dosa apa, kemaksiatan apa yang kita lakukan. Dan kemaksiatan ini kan sangat umum ya. Pandangan, lisan, telinga, hati kita bahkan semua berpotensi untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan ini sangat berefek pada hati dan badan seseorang. Fit dunia wal akhirah ma la ya'lamuhu illallah, yang mana kadar kejelekannya tidak ada yang mengetahui pasti detailnya melainkan Allah Subhanahu wa taala, sekadar dosa kemaksiatan yang dilakukan hamba tersebut. Tambah besar dosa kemaksiatan dia kepada Allah, tambah besar pula efeknya. Maka kemudian beliau sebutkan di antara efek-efeknya, akibat-akibat buruk yang akan menimpa hamba. Atharu qabihah itu apa saja? Faminha, kata beliau, di antaranya hirmanul ilm pada hati, badan, iya. Kemudian di antara dampak buruknya yakni terhalangnya seseorang dari ilmu. Disebutkan pertama oleh mu'alif rahimahullah menunjukkan ilmu ini rezeki yang luar biasa. Rezeki dari Allah yang paling besar. Dan ini pula yang akan terhalangi dari seorang hamba akibat dosa dan kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah. Di mana ilmu ini pula menjadi madharu khair, pusat poros dari segala kebaikan seorang hamba, ilmu. Dengan ilmu seorang bisa membedakan bainal haqq wal batil. Dengan ilmu seorang tahu mana sunnah, mana bid'ah. Mana ketaatan, mana kefasikan. Mana kemaksiatan. Bisa membedakan asyirku wal tauhid. Mana kesyirikan, mana tauhid yang benar. Ilmu. Sehingga poros dari berbagai macam kebaikan itu ilmu. Dengan ilmu pula menjadi perkara yang menyebabkan seorang hamba selamat di dunia dan di akhirat dia. Dengan ilmu seorang pula bisa selamat dari yang namanya bahaya-bahaya syahwat wasyubuhat. Ilmu. Maka kalau sudah terhalang dari ilmu, maka terhalang pula dari sekian banyak fawaid, faidah-faidah seorang yang memiliki ilmu. Kalau terhalangi dari ilmu, maka dia akan terhalangi pula dari bisa membedakan perkara syubhat itu. Bagaimana? Akhirnya apa? Terjatuh ke dalamnya. Na'udzubillah. Fa innal ilma nurun yakdzifullahu fil qalb. Maka sungguhnya ilmu ini adalah cahaya yang Allah letakkan pada hati-hati hamba. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalika nur. Maka yang menjadi lawannya kemaksiatan, ini perkara yang akan memadamkan cahaya tersebut. ilmu yang merupakan cahaya dari Allah padamnya dengan kemaksiatan yang dilakukan hamba. Sebagaimana api dipadamkan dengan air, ilmu seseorang merupakan cahaya, ini dipadamkan dengan yang namanya maksiat. Qala rahimallahu wa lamma jalasa Syafi'i baina yatay Malik wa qara alaihi. Maka ketika Imam Syafi'i, ya, imam yang masyhur di antara empat imam madhab, bahkan yang sangat terkenal di negara kita, Imam Syafi'i, ya, dielung-elungkan di sebagian orang. Imam Syafi'i memang sangat terkenal dengan keilmuannya, luar biasa beliau. Maka ketika beliau duduk di hadapan Imam Malik, gurunya, Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah, di hadapan beliau, beliau Imam Syafi'i membacakan satu hadis. A'jabahu ma ra'a min ufuri fitnatih. Maka Imam Syafi'i rahimahullah membuat takjub gurunya. Imam Malik terkesan dengan apa yang dibawa oleh Imam Syafi'i, di mana kecerdasan beliau yang luar biasa, wa tawaqquti dzaka'i, kepintaran beliau yang menyala-nyala, bersinar, wa kamali fahmi, dan sempurnanya pemahaman beliau, sampai takjub gurunya. Faqala, maka Imam Malik rahimahullah mengatakan, inni arallaha qad alqa ala qalbika nura. Sungguh aku melihat Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan, memberikan kepada hatimu nur, cahaya. Yani ilmu. Fala tudfihu bi zulmatil ma'siyah. Maka wahai Imam Syafi'i rahimahullah, jangan kau padamkan dengan gelapnya kemaksiatan, wadzunub, dan dosa. Karena ilmu adalah nur. Wa qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i juga pernah mengatakan dalam bait syairnya yang terkenal, ya, dan beliau memang ternyata juga pernah mengalami kesulitan menghafal. Maka dia adukan kepada guru beliau yang lain, Imam Waqi Ibnu Jarrah rahimahullah. Maka kata beliau rahimahullah, sakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Suatu saat aku mengadu, mengeluh kepada guruku yakni Waqi rahimahullah tentang jeleknya hafalanku. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku Imam Waqi rahimahullah yakni menyarankan pada diriku supaya apa? Tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Ya, enggak ada kaitannya. Sulit menghafal, maka nasihatnya apa? Tinggalkan kemaksiatan. Ternyata demikian ya, disebutkan ulama besar. Sulitnya menghafal itu bisa di hilangkan dengan banyak meninggalkan kemaksiatan. Lazimnya berarti banyak melakukan ketaatan. Wa qala i'lam bi annal ilma fadlun. Dalam riwayat yang lain turun. Ketahuilah bahwasanya nama ilmu adalah fadlun, karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlullahi la yu'tahu 'asin. Dan karunia pemberian Allah tidaklah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ilmu tidaklah diberikan oleh Allah kepada hambanya yang bermaksiat kepadanya. Wa inna azza Allah wa iyyakum. Demikian yang pertama, ya, bahwasanya kemaksiatan dan dosa ini bisa menyebabkan terhalanginya seseorang dari ilmu. Kalau seseorang ingin mendapatkan ilmu dari Allah, maka tinggalkanlah, jauhilah yang namanya dosa dan kemaksiatan. Karena itu akan mendatangkan kecintaan Allah, maka Allah akan tambahkan ilmu kepadanya. Ini yang pertama. Wa minha, kata beliau rahimahullah, yang kedua, hirmanur rizqi, terhalanginya dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Kemaksiatan bisa menghalangi rizki seseorang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, sulit mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan telah lewat. Beliau menyebutkan akibatnya di sini, tapi pembahasan masalah ini telah pernah kita sampaikan, di mana ada hadis yang menyebutkan tentang perkara ini. Di antaranya Abi hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa kathratal halif fil bai', hati-hati kalian dari banyak bersumpah ketika akad jual beli. Tidak, hati-hati dari banyak bersumpah ketika jual beli. Wallahi paling bagus demikian demikian. Fa'innahu yunafiq, karena sungguh ya, sumpah di dalam jual beli ini, yunafiq memang akan melariskan dagangannya ini di awal. Maka Rasul thumma yamhaq, tapi kemudian dengan sebab ini akan menjadi sebab rusaknya harta dia, binasanya harta dia, keuntungan yang ia dapatkan. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan demikian. Allah akan menghancurkan, merusak, membinasakan segala bentuk riba dan menyuburkan yang namanya as-sadaqah, sedekah-sedekah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Ma man'a qaumun az-zakah illa ibtalahum bis-sinin." Tidaklah satu kaum, yakni tidak mau melakukan zakat, melainkan akan ditimpakan kepada mereka as-sinin, yakni peceklik. Sulit panen, gagal panen, karena apa? Tidak mau melakukan zakat. Intinya apa? Kemaksiatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau menjalankan ruknun min arkani Islam az-zakat. Berefek apa? Allah timpakan kepada mereka as-sinin, paceklik. Ini juga menunjukkan hirmanur rizq, terhalanginya rizki hamba karena dosa dan kemaksiatan dia kepada Allah. Wa fil musnad, innal 'abda la yuhramu ar-rizqu bidzanbi yusifuh. Di sini beliau mengulang hadis yang pernah disebutkan, sehingga beliau sebutkan waqad taqaddam, yakni telah lewat tahrifnya, dan di sini dhaifkan oleh sebagian ulama. Sungguhnya seorang hamba terhalangi rezeki karena sebab dosa yang dikerjakannya. Maka ana sebutkan di awal hadis-hadis yang lain atau ayat-ayat yang menunjukkan memang kemaksiatan dan dosa ini bisa menghalangi datangnya rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ila nabarakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma hamdika. Shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.